Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan hari ini kita bisa lanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarah Mumti' karya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di bab tentang riba dan sarf. Jadi kaitannya dengan sarf. Di sini beliau mengatakan riba itu secara bahasa adalah ziyadah. Sebentar ya, kita cek. Ini kemarin sudah dibahas atau belum ya? Karena tandanya hilang dia. Sepertinya ini sudah lewat ya. Kita harusnya sudah halaman 449 atau 450. Iya, terakhir kaidah riba jahiliyah. Empat empat sembilan. Ini kayaknya. Baik, kita baca yang sini saja ya, 449. Karena yang riba ini harusnya sudah dibahas ini. Tanda filenya hilang soalnya. Itu yang terakhir. 449 ya, baik. Nah, di sini dikatakan wa mata iftaraqa al-mutasarifani qabla qabdil kull awil ba'd batalal 'aqdu fi ma lam yukbad. Nah, ini kaitannya dengan kaidah tentang sharaf. Jadi ketika kita melakukan transaksi lalu sudah berpisah. Terjadi perpisahan antara pihak yang melakukan akad dan belum serah terima seluruhnya atau sebagiannya, maka akadnya menjadi batal untuk yang belum diserahkan. Nah, di pasal ini, kata beliau, ini adalah pembahasan tentang hukum sharf. Jadi yang sebelumnya itu kita sudah bahas tentang riba. Jadi yang tadi di awal kita tampilkan, itu pasal tentang riba dan sharf. Nah, yang riba sudah selesai kita bahas, ini kita bahas yang sharfnya. Nah, hukum sharf ini sederhananya kata beliau adalah bai'un naqdi bin naqdi. Sharf itu adalah transaksi yang menjualkan uang dibayar pakai uang. Nah, umumnya kan kita kalau transaksi itu ketemunya ya barang dengan uang atau jasa dengan uang. Nah, sekarang untuk sharf itu yang menjadi objeknya, yang menjadi samannya, yang menjadi musmannya itu sama-sama uang. Untuk mendapatkan uang, dia ngasihnya uang juga. Wahadalah yakhruj an masabaqa minal qa'id fir riba. Dan ini sebenarnya masih bagian daripada turunan pembahasan kita yang sebelumnya. Yaitu terkait dengan kaidah riba. Kaidah riba yang mana gitu ya. Nanti kita lihat. Lakin khasuhu bi faslin. Tapi kenapa kok para ulama menghususkan ada bab khusus, ada fasal khusus tentang ini? Karena memang pembahasannya lumayan panjang. Jadi dia memang punya keunikan tersendiri sehingga akhirnya dikhususkan oleh para ulama. Jadi masih ingat ya tentang kaidah riba, makanya tadi ketika disampaikan ini bagian daripada kaidah riba. Oke. Tapi kenapa kok dapat penghususan gitu ya, dapat bagian sendiri? Nah, kaidah riba kemarin ada tiga ya. Yang di sini dia ketika satu kelompok dan satu jenis, maka dia butuh dua perlakuan. Pertama dia harus sama dan kemudian dia harus tunai. Nah, atau yang kedua, satu kelompok beda jenis. Yang ini harus tunai. Nanti kemungkinan dalam transaksi sharf uang dengan uang itu ya kemungkinannya begini. Kalau tidak kemungkinan satu ini, kaidah yang di A, ya di B saja. Dia tidak akan masuk ke yang si C, enggak di sini dia. Karena ya memang objeknya uang dengan uang. Jadi bahasa ininya, tadi didefinisikan, sharf itu adalah transaksi uang dengan uang. Jadi kalau ada dua pihak, A sama B, yang sama-sama mereka kasihkan adalah uang, dan di sini adalah uang. Jadi nanti samannya dan musmannya itu sama-sama uang. Nah, umumnya kalau kita melakukan jual beli, biasanya samannya itu uang, musmannya biasanya adalah barang, biasanya adalah jasa dan seterusnya. Sehingga nanti dia butuh pembahasan tentang kaidah riba. Tapi kenapa dipisah? Ya seperti tadi. Wa mata iftaraqa al-mutasarifan. Nah, ketika mutasarifan. Mutasarifan itu adalah al-mutabayi'an. Pihak yang melakukan jual beli. Melakukan praktek sarf tadi. Nah, sarf. Di sini beliau menjelaskan definisi. Ini tuh sarf itu sebenarnya apa sih? Kok kalau dalam bahasa kita apa? Tukar uang ya, sarf itu. Jadi intinya uang dengan uang. Dalam bahasa Arab, arti sharf itu apa kira-kira? Kita lihat secara definisinya. Beliau menyampaikan, sharf itu di dalam bahasa Arab, fil lughah, artinya as-saut, suara, atau bunyi gitu ya. Jadi kalau dibilang sharf itu artinya adalah suara, bunyi. Wa minhu ma ja'a fi hadisil mi'raj. Ini buktinya mana? Ketika ada riwayat tentang mi'rajnya Nabi SAW, itu disampaikan hatta balagha makanan sami'a fihi sarifal aqlam. Nabi ketika naik ke langit itu sampai pada satu titik beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar sarif. Sarifal aqlam itu apa? Suara pena. Jadi pena takdir itu. Kemudian as-sarf itu juga kalau kita lihat secara makna ya berarti dia baik munakdin binakdin. A ngasih uang untuk ngedapetin uang. B ngasih uang buat ngedapetin uang. Tapi masalan zahaban bi fiddah au fiddah bi fiddah. Yakni darahim bi darahim au darahim bi dananir. Jadi kalau kemungkinan satunya sebagai contoh tadi yang di sini. Yang dia itu kalau yang sama berarti di sini dinar dengan dinar. Dinar ditransaksikan dengan dinar. Atau dirham ditransaksikan dengan dirham. Kenapa? Satu kelompok dan satu jenis. Kalau yang beda kelompok berarti nanti dinar dengan dirham. Ya. Intinya kita bisa apa namanya bisa lihat nanti di situ perbedaannya. Kita hapus. Jadi untuk yang satu itu dinar dengan dinar atau kemudian dirham dengan dirham. Dah. Lalu tapi dicontohkan oleh Syekh di situ adalah kita menjual dinar dengan dirham atau dirham dengan dirham. Nah, kemudian tadi kenapa kok sharf itu transaksi yang semacam ini dinamakan dengan sharf? Padahal arti sharf secara bahasa adalah suara. Karena memang dahulu orang Arab itu ketika mereka mentransaksikan dinar dengan dirham itu sama mereka ditimbang. Jadi ditimbang. Kita kan pengen tahu nih, dinarnya berapa gram, dirhamnya berapa gram. Nah, kemudian ya mereka masukkan ke dalam timbangan. Nah, pada saat dicemplungkan gitu ya. Hinama nadha'uha, ketika dia letakkan, dia masukkan, namanya kan uangnya uang koin gitu ya. Jadi dari emas, dari perak, lalu kemudian dimasukkan ke timbangan yang mungkin terbuat dari tembaga atau kemudian dari besi. Maka ada suara. Yakunu laha sharif. Begitu kita nyemplungkan itu, apa bunyinya kira? Kelenteng atau bunyi dia suaranya. Maka kemudian itulah diistilahkan sebagai sharf. Karena memang asal-usulnya begitu. Jadi kan sama sebenarnya antara orang Arab sama orang Jawa gitu ya. Kita itu kadang kan, atau orang Indonesia gitu ya, memberikan nama sesuatu itu kadang karena memang ada sebabnya gitu kan. Kenapa nama jalan ini dikasih nama begini? Kenapa nama daerah ini kemudian dikasih nama ini gitu? Surabaya misalkan, sura sama buaya dan seterusnya. Jadi pasti biasanya ada filosofi, ada kaitan antara makna bahasanya dengan makna istilah. Nah, kemudian tadi ketika mereka transaksi, berpisah dia A sama B sebelum qabd. Jadi belum ada serah terima, baik seluruh ataupun sebagian. Maka batal akadnya pada yang belum diserah terimakan. Oke. Sementara yang sudah diserahkan itu hukumnya sah. Contohnya bagaimana, kata beliau, ishtara mi'ah dirham, dia membeli 100 dirham dengan 10 dinar. Ini sharf. Jadi kasusnya, kalau misalkan nanti 100 dirham, oke, saya mau beli 10 dinar. Nah, skemanya begini. Setelah itu, kalau masing-masing menerima apa yang mereka transaksikan, maka akadnya sah. Sehingga si A-nya menyerahkan 100 dirham, ini 100 dirham, sini yang 10 dinar, sah dia. Tapi kalau kemudian dia hanya menyerahkan 50 dirham dan kemudian mereka berpisah, maka akad itu sah pada yang 50 saja, sementara yang sisanya itu tidak sah. Dan jadi kan begini kalau dipecah. Kalau 100 dirham itu kita pecah jadinya 50, 50. Lalu kalau yang di sini dipecah jadinya 5, 5. Nah, ini diserahkan tunai ke sini. Sementara, katakan tadi sini A, di sini B. Sementara si A hanya menyerahkan yang 50 saja. Ini yang diserahkan sini, tunai. Yang ini belum. Belum. Dikasih, belum diserahkan. Harusnya kan kewajiban si A, dia menyerahkan 100 supaya dia dapat 10. Nah, di sini posisinya B sudah menyerahkan 10, tapi dia belum dapat 100. Maka kata Syekh, kalau seperti itu akadnya, yang sah yang di sini. Yang sini sah. Yang ini dengan yang ini sah. Sementara yang di sini, ini masih belum. Terus perpindahan ini ke sini, jadinya apa? Ini jadi namanya titipan. Titipan. Nah, kenapa? Karena dia belum dapat pasangan transaksi. Yang dapat itu yang 5 dengan 50, yang itu sah. Sementara yang 5 dari B ke A pindah itu tidak sah. Kenapa? Karena si A tidak menyerahkan 50 dirham sisanya. Nah, kalau titipan, otomatis uang yang 5 ini punya siapa dia? Masih milik B. Karena yang namanya titipan tidak pindah kepemilikan. Tidak pindah kepemilikan. Nah, begitu jadinya. Yang 5 tadi sah. Wahada bina anala tafriki sofko. Jadi, kok bisa ada pemisahan semacam itu? Jawabannya iya. Kalau kita mentransaksikan sesuatu dan dia memungkinkan terjadinya pemisahan, tafriku sofko, akad itu bisa dipecah semacam tadi. Kalau 150-50, 70-30, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau memungkinkan dipisah dia, maka akan muncul kemungkinan untuk sah ba'duha duna ba'din. Yang 50-nya sah, yang 50 lagi belum sah. Jadi bermasalah. Karena apa? Secara prinsip, al-hukma yadur ma'a illatihi. Hukum itu dia hanya mengikuti sebab. Mengikuti illah. Maka kalau ditemukan di situ syarat agar dia bisa sah, maka kita katakan, ya hukumnya sah. Sementara kalau syarat sahnya tidak lengkap, maka berarti tidak sah. Di sini tadi. Ya, kalau ditanya, kenapa yang di 50, ini 51 ya, bagian 1, yang ini bagian 2. Nah, ini bagian 1, misalkan ini bagian 2. Kenapa kok 50 yang bagian 2 itu sah dia, sementara yang bagian 1 tidak sah? Karena dia mendapatkan pasangan di bagian B-nya. Connect mereka ke sini, dan itu sah. Terpenuhi syarat sahnya, sementara yang di sini, kenapa kok menjadi titipan? Ya, jawabannya tidak terpenuhi syarat sahnya. Ya, kalau tidak terpenuhi syarat sah, maka kita bilang tidak sah dia. Ya, seperti itu. Lalu, contoh yang lain, kata beliau. A'tahu dinaron. Ini lebih singkat atau lebih sederhana. Satu dinar untuk mendapatkan 10 dirham. Dan ternyata temannya hanya punya 5. Kira-kira gimana kasusnya? Ya, jadi kalau seperti ini, sekarang dia ngasih si A posisinya, transaksi sama si B. A ngasih 1 dinar. Mestinya dia akan dapat 10 dirham. Nah, kalau 1 ini dibagi 2 kan jadinya setengah ini. Setengah ditambah setengah. Si B dibagi berarti menjadi 5-5. Nah, ceritanya tadi si B hanya punya 5 dirham. Sementara posisinya si A, dia ini serahkan semuanya ke B. Nah, dikasih tunai sama A ke B. Si B itu hanya bisa menyerahkan 5 ini saja. Yang bisa ke sini. Yang ini tunai. Yang ini belum ada. Nah, otomatis yang sah gimana? Yang sah berarti hanya yang 5 dinar. Yang ini. Dengan yang ini. Nah, terus yang satunya gimana? Yang ini posisinya. Sama seperti tadi. Ini akan menjadi titipan. Bukan milik si B. Ini titipan berarti masih miliknya si A. Karena dia sudah diserahkan di sini. Jadi dia akan menjadi titipan. Nah, makanya dijawab oleh Syekh, yasihul aqdu fima kubilt. Yang sudah diterima, itu sah dia. Tapi sementara yang belum, maka tidak sah. Sehingga yang sah hanya nisfi dinar. Yang setengah dinar itu sah. Sementara yang sisanya, statusnya menjadi amanah. Yabqa nisfu amanah inda al-ba'i. Dan kemudian otomatis dinar ini nanti akan menjadi milik berdua. Paham ya jadinya? Kalau kita buat sederhana lagi, berarti nanti ada uang 1 dinar. 1 dinar, nanti begini jadinya. Nah, separuh sudah dibeli oleh B, yang separuh masih jadi milik A. Nah, lah kenapa? Ya karena yang baru dapat balasan dari B separuh ini, yang di sini belum. Makanya jadinya 1 dinar kongsi mereka dua, setengah setengah. Itu konsekuensi akadnya. Nah, kemudian pertanyaannya, emang apa bedanya gitu loh? Ya, di antara efek sah atau tidak sahnya, di sini dijelaskan faedahnya nanti akan kelihatan. Kalau misalkan zada si'r, harga uang itu naik. Antara akad mereka dengan nanti kemudian disusulkan sisanya. Maka ini akan menjadi masalah. Sebagai contoh kata beliau, kalau pada saat transaksi dinar tadi dengan dirham, yusawi dinar, 1 dinar itu setara dengan 10 dirham, kemudian harganya naik menjadi 20. Otomatis yang menjadi kewajiban B, dia harus menyerahkan 10. Karena apa? Karena yang masih sisa tadi adalah setengahnya, status sebagai wadiah. Gini jadinya. Kalau awalnya pada saat mereka akad, di sini tadi mereka akad, kemudian di sini bayar sisanya. Pada saat akad, 1 dinar itu 10 dirham. Pas mau penyerahan, di sini 1 dinar itu sudah naik harganya. 20 dirham. Nah, karena pada saat akad, tadi posisinya B, mana si B? Nih, B hanya menyerahkan separuh, ada setengah lagi uangnya si A yang belum mendapatkan bayaran. Sehingga pada saat akad, setengahnya itu punya si A, setengah punya si B. Karena dikatakan tadi bahwa setengah ini belum menjadi milik B. Otomatis nanti pada saat mau bayar sisanya, setengah ini, setengah dinar, berapa yang harus dibayarkan oleh si B? 10 dirham. Jadi tidak boleh B bayar setengah dinar jadinya 5 dirham itu tidak boleh. Kenapa? Ya harga sudah naik. Yang benar adalah yang ini, bukan yang ini. Karena setengah dinar itu masih miliknya si A, bukan milik si B. Inilah efek ataupun perbedaan kalau kejadiannya seperti itu. Kalau tidak diserahkan sama sekali bagaimana? Maka akadnya batal. Jadi pada keseluruhannya tidak sah. Sehingga ini yang akan menjadi sebelum kita kasih contoh ke dalam bentuk lain, kita lihat kalau dalam rupiah gitu ya, karena kita kan tidak menggunakan dinar dirham, kita pakainya di Indonesia itu rupiah. Nah sekarang contohnya gimana kalau rupiah? Ya gampang, A dengan B kemudian biasanya transaksi, A ngasih uang 100 ribu. Karena A pengen mendapatkan uang 20 ribu 5 lembar. Yang ini 1 lembar. Nah, ternyata si B nggak punya 5 lembarnya. Nggak utuh dia. Sehingga otomatis nanti 100 ribu ini dia hanya mendapatkan berapa? B misalkan punya 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Nah, jadi kan gitu, A bilang saya tukar dong uang 20 ribuan 5. Kata si B, saya cuma punya 4 atau saya cuma punya 3. Berarti misalkan yang sini. Yang ini sah dia, yang ini tidak sah. Berarti nanti dari 100 ribu ini, itu akan terpecah berapa? 60 dan 40. Yang 40 ini itu masih menjadi miliknya si A ketika dia pindahkan ke sini. Ini jadinya titipan A. Nah, poinnya seperti itu. Ini kalau kita pakai dalam kasus rupiah. Nah, di sini beliau coba kembangkan ya kasusnya kepada contoh yang lain. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kasus seseorang membeli perhiasan dengan harga berapa? 10 ribu real. Kemudian diserahkan 5 ribu real saja. Dan sementara sisanya nanti saya bayar besok ya. Berarti di sini yang sah hanya separuh, sisanya tidak sah. Ini kalau memang nanti modelnya begitu, bayarnya pakai perhiasan yang sama-sama misalkan emas dengan emas. Sehingga yang separuhnya belum menjadi milik si pembeli. Kalau dia tidak bayar sama sekali, ya sudah. Misalkan besok ya saya kasih uangnya setelah asar dan kemudian nanti COD gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang itu COD. Jadi kamu kasih ya emasnya ke saya besok, nanti tak kasih uangnya. Maka ini akadnya batal, kata beliau. Batal al-aqdu fil jami. Gak sah akadnya. Kalau kemudian ada yang bilang, ya, saya tidak punya dirham, tapi saya mau beli perhiasan. Nah, ini mulai main siasat. Orang mulai akal-akalan. Kalau tadi jelas ya, kalau misalkan contohnya begini. A, sebagai penjual. Ini B, sebagai pembeli. Mereka mau COD perhiasan. Mau COD emas. Ini tidak boleh, gitu ya. Artinya COD itu kan bisa saja penjual belum ngasih barang, pembeli belum ngasih uang. Atau kemudian ini yang kemungkinan kedua adalah kredit. Ya, kredit emas. Ini juga tidak boleh. Artinya penjual sudah ngasih emasnya, pembeli baru bayar DP, bayar sebagian, itu juga tidak boleh. Nah, sekarang akhirnya mereka, ya gimana ya, biar enak, akhirnya begini modelnya jadinya. Si A selaku penjual, B ini selaku pembeli. Akhirnya mereka buat kesepakatan. Kesepakatannya adalah, B bilang, ana laisa indi dirham. A, saya mau beli emas. Saya mau beli nih punya kamu. Tapi saya nggak punya uang. Bisa nggak ya saya beli gitu kan? Apa kata si A? Oh iya, saya paham. Kalau nanti kamu nggak punya uang, kamu beli, kan jadi riba, nggak boleh. Ya sudah, gini. Ana uslifuka, kamu tak utangin. Tak kasih uang ini. Kamu mau belanja berapa? 10 juta. Beli 10 juta misalkan dapat 10 gram gitu ya. Ini kamu saya utangin 10 juta. Udah. Akhirnya setelah itu, si B balikkan lagi uangnya kepada si A. Ini ya A, saya beli emas kamu berapa? 10 gram, bayarannya ini. Boleh enggak kira-kira semacam itu? Jadi skemanya, penjual kasih utangan dulu. Ya, diutangin. Utangin uang. Nanti B dapat uang, bayar ke sini. Bayar. Dan kemudian A kan ngasihkan emasnya. Emasnya di sini tunai. Sah nggak model semacam ini? Nah, jawaban Syekh adalah ini ndak sah. Ini haram. Yang skema semacam ini ndak boleh karena ini menjadi hilah. Hilah itu apa? Kedok. Atau apa? Akal-akalan. Ya, akal-akalan. Atau apalagi kira-kira. Ya, dan seterusnya. Siasat dan muslihat atau apapun itu. Nah, kata beliau kalau semacam itu maka tidak boleh. Fahada hilah bila syak sehingga hukumnya tetap haram. Karena apa? Mafsadat yang diharamkan tidak bisa dihilangkan karena tadi dia melakukan akal-akalan. Oke. Sehingga yang terjadi kalau dibuat semacam itu justru akan memperburuk mafsadat yang ada pada keharaman itu. Nah, Kenapa kok ini jadi lebih buruk? Kira-kira alasannya di mana? Orang yang melakukan hilah, kenapa dikatakan lebih buruk? Karena dia permak, dia poles. Ada sesuatu haram. Nah, ini kalau dibiarkan apa adanya, semua orang tahu bahwa ini haram. Ini tidak boleh. Nah, akhirnya kemudian mereka melakukan upaya-upaya, ini kayaknya biar halus dikit lah gitu ya. Dilakukan upaya-upaya supaya kesan yang muncul akan menjadi halal. Sehingga dosanya lebih parah. Kalau dibiarkan dalam kondisi asli, orang semua tahu, orang berakal bahwa ini tidak boleh, ini haram. Tapi kemudian hasil modifnya, akhirnya orang mulai ragu dia. Ini kayaknya tidak apa-apa lah gitu ya. Ini kayaknya boleh lah gitu. Wong, ya kan sah kan utang piutang gitu loh. Paham ya? Jadi kenapa kok orang-orang Yahudi dan seterusnya itu dilaknat oleh Allah? Karena mereka tahu itu haram, mereka nggak stop di situ gitu loh. Gimana caranya yang haram ini kita tetap bisa lakuin, tapi kesan yang kita dapatkan dari masyarakat bagus gitu loh. Kita nggak terkesan melakukan yang haram gitu. Makanya lah kemudian sekarang itu ada riba, dibungkusnya dengan jual beli. Riba kemudian dikesankan namanya beda, dikasih istilah-istilah yang akhirnya kemudian orang mikir, ih gak apa-apa lah ya, halal itu gitu loh. Nah disitulah kenapa buruknya hilah, karena dia sudah tahu itu haram, kemudian dia berupaya melakukan akal-akalan supaya kesannya lebih halus. Ya, gak apa-apa lah haram, tapi kan istilahnya orang gak menganggap itu sebagai masalah. Nah, terus gimana? Kalau memang mau utang, kata beliau, silahkan cari utangan dari pihak lain. Fala ba's. Kalau dari pihak lain, silahkan. Jadi tadi, si B bilang ke A. Ya, kata si B, A, saya mau beli nih. Bisa enggak ya? Saya utang. Oh, enggak boleh B. Karena kalau kamu utang, nanti jadinya beli emasnya kredit. Dan itu enggak boleh, gitu ya. Terus saya utang sama kamu lah. Oh, gak bisa juga. Kalau kamu ngutang sama saya, itu tuh sama aja kayak kita ngakal-ngakalin. Terus solusinya gimana, kata si B. Kata si A, ya kamu sabar, nabung. Tapi saya butuh, pengen cepet. Ya sudah, cari utangan dari pihak lain. Hadirkan si C. Ya. Si C. Artinya, B, utangnya sama si C. Nah, kalau seperti itu boleh. Dengan catatan, C dengan A itu gak ada hubungan. Paham ya? Nah, ini tidak boleh kalau kong kali kong mereka. Istilahnya, A bilang, oh kamu tidak boleh utang sama saya, kamu datang ke sini ya. Gitu loh. Diarahkan dan ternyata di belakang sudah ada obrolan antara C sama A, tidak boleh. Karena mereka jadi seperti satu pihak dia. Ya. Nah, kalau murni C berdiri sendiri, independen, itu murni urusan B sama C, itu boleh. Ya. Nah, itu solusinya. Tapi kalau memang tidak mampu, ya jangan dipaksakan, tunggu ada cash gitu. Oke, kemudian kata beliau batalal akdu fi malam yukbat. Kenapa kok sampai batal akadnya? Jawabannya adalah karena memang qabd atau serah terima barang, serah terima emas, serah terima uang tadi adalah syarat sah. Jadi sekali lagi qabd itu menjadi syarat sah pada komoditi riba. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau kamu bisa lakukan ya dan biadin, ini uang saya, sini emasnya. Maka sah dia. Tapi kalau tidak bisa, maka jadi masalah. Wadarahim bid wadananir tata'ayan bi ta'yini fil akdi fala tubaddal. Nah, sekarang kita masuk ke case yang lain. Dirham dan dinar, dia menjadi spesifik pada saat diakadkan dan tidak bisa ditukar. Dan ini tentu saja khilafiyah. Ya. Artinya khilaf itu nanti, sebagaimana disebutkan Ibn Rajab, sebagian mengatakan harus begitu, sebagian lagi mengatakan tidak. Ya. Di antara yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak tata ayan, karena maksudnya sama, maksudnya adalah mendapatkan dinar dan dirham, sementara yang satu lagi mengatakan enggak, maksudnya adalah zatnya tersebut. Jadi maksudnya tata ayan itu bagaimana? Begini. Ini sekarang kasusnya, dan ini ada khilaf ya. A sama B. Nih. A tadi kan mau nukar nih, uang 100 ribu. RP 100 ribu. Ya, kemudian B ngasih berapa tadi? 20 ribu kan? Ada 5. 5 lembar. A, misalkan dia punya beberapa lembar uang 100 ribu. Kemudian, ada 3 gitu ya. Ini untuk memberikan gambaran maksud daripada kasus tadi. Gitu. Nah, nomor seri yang di sini, uang 100 ribu yang pertama, itu nomor serinya 1, 2, 3. Yang ini nomor serinya, nomor seri atau nomor seri? Nomor seri kan? Ini 4, 5, 6. Oke. Yang ini 7, 8, 9. Posisinya yang ini untuk memberikan gambaran di tangan. Yang ini di kantong. Yang ini di tas. Dah. Si B, dia juga punya 5. Punya 5 lembar, mungkin di 3 tempat. Ya. Nah, kalau tadi A bilang, B, saya tukar dong uang pecahan 20 ribu, 5 lembar. Dan kemudian A pegang uang yang nomor 3. Ini. Dah. Pada saat akad, A pegang uang 100 ribu yang nomor 3 dengan nomor seri 789. Dah. Ulama yang mengatakan, begitu akad, dia menjadi muayyan. Menjadi spesifik, menjadi tertentu. Artinya, A nggak boleh nukar uang 100 ribu itu dengan uang yang nomor 2 yang ada di kantong. Kenapa? Dia sudah akadkan uang nomor 3 ini, sehingga B akan menerima uang nomor 3 100 ribu dengan seri 789. Itu pendapat yang mengatakan muayyan. Jadi artinya, begitu akad, sudah pindah hak milik. Yang pindah jadi hak milik B itu adalah uang 100 ribu dengan nomor seri 789. Bukan yang nomor 456, bukan yang nomor 123. Itu kalau yang mengatakan sudah tata ayan bil akdi. Sehingga kalau kemudian A, ya sudah kamu siapin dulu gitu kan, uangnya kata si A. A masukin nih. Uang 100 ribunya ke kantong. Pas dia nyabut, diambil, yang keluar uang nomor 2. Sama-sama 100 ribu, cuman serinya kan beda. Nomor serinya 456. Itu bukan uang yang tadi diakadkan gitu loh. Paham ya? Sudah berubah dia jadinya. Padahal secara kaidah tadi, kalau dia sudah bilang muayyan, yang pindah jadi milik B itu yang nomor seri 789 ini. Begitu masuk, pindah, yang keluar 456 nomor serinya. Berarti tidak boleh. Nah, sementara pendapat kedua mengatakan, walaupun dia sudah akad, dia tidak tata ayan. Karena dia fizimah. Ya, intinya yang menjadi kewajiban A itu menyerahkan 100 ribu, wis, pokoknya. Mau nanti yang dari tas dia yang dia ambil, yang punya nomor seri 123, mau uang kedua yang diambil dari kantong dengan nomor seri 456, bebas. Intinya, B akan dapat 100 ribu rupiah, dan kemudian si A akan dapat 20 ribu rupiah 5 lembar. Nah, itu makna dari tata ayan bil akdi. Paham ya? Jadi, maksudnya begitu. Sehingga di sini kemudian ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan, la tata ayan, sebagian mengatakan, bal tata ayan. Nah, contohnya seperti ini, isyaraitu minka hadza saub bihadza dirham. Jadi kalau di sini beliau contohkan si A mau beli baju dari si B. Atau si B beli baju dari A. Pakai uang dirham. Dia udah pegang nih uang. Berapa itu bajunya? Oh, kaosnya ini harganya 125. Gitu kan? Oh gitu ya. Ya sudah. Dia pegang uang ini sudah. 150. Maka berarti baju yang dia tunjuk itu sudah muayyan, akan jadi milik dia. Dan kemudian uangnya nanti Gak bisa dia tukar. Buktinya adalah kalau si penjual mau tukar baju itu, maka gak bisa. Kecuali pembeli setuju. Paham? Jadi kalau sudah muayyan itu, kata kuncinya dia harus setuju. Ini kita lihat contoh yang lain. A. A itu ANB Store gitu ya. Sebagai penjual. Si B, pembeli. Nah, di sini ada kaos. Misalkan kaos ukuran M dan ada beberapa, tapi itu yang ditunjuk oleh si B. Kalau tadi dikatakan kaos yang M ini motifnya itu ya kaos M dengan motif X misalkan gitu ya. Kan dia ada banyak motifnya, modelnya gitu ya. Nah, dan di toko misalkan ada 10 gitu ya, 1 sampai 10. Kalau yang ditunjuk B, yang dipegang atau yang diakatkan itu yang nomor 10, berarti tidak boleh kemudian nanti pihak ANB Store menukar, ya sudah, diambil yang nomor 1. Tidak bisa. Itu kalau pendapat dia sudah tata ayan. Tapi kalau mengatakan, ya intinya kan kaos motif X ukuran M. Ya sudah, mau yang nomor 1, nomor 2, intinya sama. Itu maksud daripada tata ayan bil akdi. Nah, kemudian apa konsekuensinya kata saya? Kalau dibilang dia sudah tata ayan ya, dia nggak bisa nukar lagi. Seperti tadi, A ngasih uang 100 ribu yang nomor 3, dia nggak boleh ambil dari kantong tukar yang nomor 2. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah terjadi akad kepada zatnya, kepada ainnya, kepada fisik dia tadi. Maka kemudian otomatis dia akan menjadi milik dari pihak yang menjadi partner transaksi. Tapi kalau kita bilang inna hala tata ayan, ya dia nggak harus gitulah gitu loh. Maka ya sudah kita bebas menukar, bebas mengganti. Jadi kalau tadi ya kita boleh ambil yang dari kantong, kita boleh ambil yang dari tas, boleh dari mana, dari dompet, boleh gitu. Sehingga tidak ada masalah. Tidak ada bedanya gitu ya. Termasuk uang yang sekarang juga begitu ya. Kemudian yumkin an yakhtalifa law annahu ikhtalafa bi an. Ada satu kemungkinan kata beliau. Kalau benda itu memang diinginkan secara zatnya baru kita tidak boleh tukar. Jadi di sini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah secara zahir itu dia la tata ayan. Jadi karena memang yang diinginkan orang bukan nomor seri. Jadi yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin yang mana tadi? Yang sini. Ya, pada saat akad ada dua tadi menjadi tata ayan. Yang penting tadi sudah dijelaskan ya makna tata ayan dengan la tata ayan. Ini tata ayan. Ini la tata ayan. Dah. Yang dikuatkan Syekh Utsaimin rahimahullah itu yang sini. Nah, jadi sebenarnya tidak apa-apa. Karena memang bukan zatnya yang dimaksud gitu loh. Bukan zat itu yang dimaksud. Maksudnya gimana? Seperti uang tadi ya. Uang apakah orang menginginkan nomor serinya? Tidak. Ya. Bukan nomor seri yang dia inginkan gitu loh. Nah, sehingga tidak apa-apa. Orang tidak akan mempermasalahkan dikasih uang 100 ribu nomor seri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada urusan. Makanya dia menjadi tata ayan ya, ketika, nah, kalau memang zatnya yang dimaksud. Yang dimaksud. Nah ini baru seperti itu. Tidak berhak ditukar-tukar. Apa misalkan? Nah biasanya ini yang kalau kaitannya dengan posisi dan seterusnya gitu ya. Si B datang ke A beli rumah misalkan. A punya rumah tipe berapa misalkan? Tipe 64 gitu ya. Nah, ada banyak ini, ada 100 unit. Tapi kan kemudian posisinya itu beda-beda. Memang sama-sama menghadap ke jalan. Tapi kemudian si B bilang, saya mau rumah yang paling pojok kiri ya. Sudah ditakyin sama dia, yang itu. Kan sama aja B, kata si A. Ukuran rumahnya sama, sama-sama menghadap ke jalan. Gak ada bedanya kan? Enggak. Tapi saya beda. Saya maunya yang itu. Jangan ditukar ya. Enggak boleh kamu kasih yang lain. Maka kalau kemudian A mau tukar, dia harus izin. Makanya dia akan menjadi tata ayan kalau memang itu memiliki pengaruh misalkan terhadap harga atau kemudian si pembeli sudah takyin, tentukan. Ya. Kalau seperti tadi dia datang ke toko kemudian beli kaos, ya sudah, yang penting pokoknya baju ukuran M, motifnya X. Selesai. Kan tidak ada bedanya, sama semua gitu. Itu ya, jadi yang lebih tepat, wallahu alam, itu dia la tata ayan. Jadi tidak apa-apa kalau kemudian ditukar-tukar. Nah, selanjutnya, kalau tadi dia melakukan transaksi yang sifatnya tukaran dinar dengan dirham, dan posisinya adalah barang yang maksub, barang curian, maka tidak sah akadnya. Sehingga, kalau kita melakukan transaksi, lalu kita temukan ternyata dia adalah malingnya. Itu berarti transaksi kita tidak sah. Karena transaksi hanya bisa berlaku sah kalau dia dari pemilik. Nah, ini yang suka kejadian kadang ya. Kejadiannya begini. A, ini pemilik. Kemudian barang dia dicolong sama si B. B ini maling. Si B langsung jual ke si C. Si C nggak tahu nih. Kalau si B itu maling. Ya dia pikir, misalkan apa? Ya contohnya, ambil contoh aja motor misalkan. Si C itu nggak tahu kalau itu tuh bukan motor si B. Dia kira ya motornya si B. Akhirnya udah dibayar dan seterusnya, A komplain. Kemudian A lapor, wahai C, itu motor punya saya. Loh, nasib saya gimana? Kamu urus sama B. Saya tidak ada urusan sama kamu. Kenapa? Saya sebagai pemilik tidak pernah menjual motor itu karena motor saya dicolong oleh si B. Sehingga transaksi B dengan C di sini tidak sah. Kok tidak sah? Karena maling tidak memenuhi syarat sah. Ya, ingat syarat sah jual beli salah satunya adalah transaksi hanya bisa dilakukan oleh pemilik atau wakil pemilik. Nah, si A selaku pemilik tidak pernah menunjuk B sebagai wakil. Nggak ada. Wong dia nyolong. Ya, si B nggak menjadi pemilik, maka ini menjadi tidak sah. Yang dilakukan oleh si B, kembalikan uang si C. Kembalikan uangnya. Kecuali nanti, ya, si A mengikhlaskan itu lain cerita. Tapi secara kaidah begitu dia. Dan sama, termasuk nanti objeknya itu baik uang atau yang lain, maka juga tidak boleh. Karena apa? Ya, dia melakukan akad pada barang yang dia tidak miliki. Dia nggak punya barang itu. Ya. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah, di sini beliau kasih contoh, ma'ibah min jinsiha amsak au radda. Kalau misalkan barangnya cacat. Jadi kalau kemudian kita melakukan transaksi, kemudian ada barang yang cacat. Kalau tadi misalkan emas, kemudian uang atau yang lain, barang yang bermasalah, ya, ada emas bagus kemudian campur dengan emas yang tidak bagus dan seterusnya, maka kita punya hak untuk khiyar. Khiyar apa? Kalau cocok silahkan ditahan, kalau tidak cocok silahkan dikembalikan. Ya. Dan ini tentunya campurannya dengan sesama jenis. Emas dicampur dengan emas yang tidak bagus atau perak dicampur dengan perak yang tidak bagus. Kemudian poin berikutnya ini nanti aturan tentang riba. Riba itu tetap haram, ya baik kita nanti dengan orang kafir, baik dia nanti dengan keluarga dan yang lainnya, itu secara prinsip tetap haram. Jadi tidak boleh kemudian ada orang pakai kaidah, tidak apa-apa, kita zolim sama orang kafir. Tidak apa-apa, kemudian kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Jawabannya tidak, tidak diperbolehkan. Sehingga nanti di sini, kita sudah selesai ya di buku ini yang jilid ke-8 ini kalau tidak salah. Jadi riba dan sharf, nanti insya Allah kita di pertemuan berikutnya akan pindah ke jilid selanjutnya. Jadi yang di sini terakhir itu penutupannya adalah hukum melakukan riba pada budak, pada keluarga, pada anak istri itu tetap berlaku. Jadi kalau misalkan ya, ada satu contoh kasus misalkan begini. Untuk menunjukkan bahwa riba itu tetap berlaku walaupun kemudian mereka keluarga. Ya. A ini kakak, B itu adik, dan mereka keluarga, kakak beradik. Ya. A beli kalung 20 gram, B beli gelang 15 gram. Sampai di rumah, A kok ngerasa lebih selera sama gelang adiknya ya. Akhirnya adiknya gitu juga. Akhirnya si kakak bilang, "Dek, gelang kamu untuk saya ya. Ini kalungnya tak kasihin kamu." Walaupun harganya beda ini, satu 20 gram, satu 15 gram pasti beda. Tapi kita saling rindu aja ya. "Oh ya udah kak," gitu kan. "Kita tukeran aja kalau gitu." Akhirnya kalung dikasihkan ke adik, gelang dikasihkan ke kakak. Boleh semacam ini? Tidak boleh. Ya, tidak, tidak boleh. Kenapa? Ketika emas ditransaksikan dengan emas, maka dia harus sama dan harus tunai. Maka pastikan dia sama-sama 15 gram atau sama-sama 20 gram. Kalau beda, maka tidak boleh. Dan harus tunai. Nah, itu akhir dari pembahasan kita di jilid yang ini. Dan tadi ditutup dengan pembahasan tentang sharf, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada satu kasus. Jadi saya ini terjebak dalam sebuah riba. Jadi sebenarnya saya itu anti sama riba. Sering dakwah di rumah. Tapi suatu ketika 2019 saya ditelepon bank joint income. Ternyata istri saya ambil rumah. Karena DP sudah masuk, saya terpaksa tanda tangan biar duit orang tuanya enggak hangus. Dan duit bangun toko di rumah tersebut enggak hangus juga karena dari sisi developer sudah dibangun. Mikirnya saat itu ngejagain duit orang tuanya, dan saat itu istri mengaku rumah tersebut milik orang tuanya, hanya pinjam nama kami. Ternyata faktanya bukan. Berdosakah saya ya Ustaz, karena terpaksa tanda tangan kredit ribanya saat itu? Lalu kalau misalnya memungkinkan saya menghubungi bank agar rumah tersebut disita saja, apakah saya juga berdosa kepada ibu mertua saya ya Ustaz? Karena terus terang masalahnya sejak 2020, saya baru tahu setahun setelahnya, dan setiap hari bukannya saya bisa melupakan, tapi harus maklumi, malah sebaliknya bawaan saya semakin ingin marah. Karena sudah dibohongin istri dan mama mertuanya saat jazakallahu khairan. Baik, tadi dia 2000 berapa itu? Awalnya? 2020. Sebelumnya. Yang DP-nya itu 19 atau 2019. Baru tahu 2020 gitu ya. Baik, ada kasus ya. Di mana istri melakukan transaksi, dalam hal ini beli rumah gitu ya, beli rumah secara kredit, tapi kemudian ada mengandung hal yang diharamkan itu. Nah, boleh enggak istri melakukan hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, ini nanti bahasannya di kajian tentang fikih usroh ya. Kajian tentang fikih keluarga. Apa yang istri boleh lakukan tanpa izin suami? Apa yang istri enggak boleh lakukan tanpa izin suami gitu ya. Dan kemudian mana berbohong yang dibolehkan, mana berbohong yang tidak dibolehkan, itu juga perlu dipelajari oleh istri dan suami juga gitu ya. Sehingga kemudian dia tidak bermudah-mudahan, tidak kemudian melakukan kedustaan, apalagi demi melakukan sesuatu yang diharamkan gitu ya. Itu catatan, sehingga perlu kembali membuka ataupun belajar tentang fikih usrah, fikih keluarga. Nah, kita tidak bahas itu lebih jauh gitu ya. Cuman kejadiannya tadi di 2019, ketika suami tahu istri sudah DP dan dia tahu itu adalah satu yang mengandung riba. Akhirnya kemudian dibujuk nanti DP-nya hanguslah, nanti ini dan seterusnya. Mestinya saat 2019 itu yang dia lakukan adalah cut. Ya. Nih. Jadi maksudnya begini, bukan kita ingin meratapi apa yang sudah berlalu, tidak, tapi ini juga menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kaum muslimin yang lainnya kalau dia berada dalam posisi semacam ini gitu ya. Ketika dia sudah masuk satu kaki kepada sesuatu yang haram, kaidahnya bukan nyemplung sekalian gitu loh. Jadi udah kadung basah ini gitu. Enggak. Jadi kalau dalam dosa itu harusnya masuk, tarik dia. Bukan malah nyemplung baru satu kaki, masukkan dua kaki, masukkan badan, enggak. Begitu kita tahu, cut harusnya di sini. Jangan lanjut. Putar balik dia. Apa resikonya? Uangnya hangus misalkan. Ya sudah. Tapi kita enggak dosa. Gitu. Ya sudah. Gitu kan. Kalau memang harus hangus DP-nya di situ. Dan perintahnya ketika kita tahu itu riba, kita harus tinggalkan. Ini tidak boleh kemudian dilanjutkan. Nah, terus bagaimana suami kalau dia sudah tahu, dia harus taubat ya. Banyak-banyak taubat. Artinya ya nanti jangan diulangi lagi. Misalkan 2019 tadi ya karena dia kasihan lah dan kemudian merasa tertipu oleh istri lah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu kesalahan dan harus diakui dan kemudian berbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Nah, apakah kemudian istighfar itu cukup? Belum gitu ya. Karena tadi dia sini ada lakukan tindakan, teken kontrak dia di situ. Di sini suami punya kontribusi. Ya. Maka ini dia harus batalkan. Kalau 2020 baru sadar di sini, kayaknya ada yang gak benar deh gitu ya. Kayaknya kemarin ada yang salah. Dan sekarang sudah 2022 nih. Kan lama nih, 19 ke 2022. Hampir 3 tahun ya. Nah, maka yang dia harus lakukan adalah putus di sini. Kenapa? Ya memang begitu. Dia harus hentikan dosa tersebut. Jadi jangan nunggu selesai kemudian. Kalau memang harus dijual rumahnya, jual rumahnya. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Dan cara bertobat dari dosa itu selain kita menyesal, selain kita istighfar, kita juga harus tinggalkan. Gitu ya. Ya tinggal nanti yang menjadi pesan saja. Ini komunikasinya tolong ya dikomunikasikan saja sebaik yang kita bisa gitu ya. Ya tentu kita tidak bisa kadang membuat semua pihak itu ridho gitu ya. Bisa saja istri tidak terima atau mertua tidak terima. Tapi kita sebagai pimpinan, kita sebagai komandan, kepala rumah tangga, kita punya kewajiban menyelamatkan anak dan istri kita dari api neraka. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita punya kewajiban itu. Tinggal nanti bagaimana diselesaikan. Jadi kalau ditanya, saya harus ngapain? Allahu a'lam, sebatas yang saya pahami, di sini harus di-cut. Ya. Selesainya gimana? Ya selesaikan segera. Kalau memang harus jual aset yang lain, yang penting dia putus dan selesai akad ribanya tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, Tapi ini di luar pelaku ribanya, karena salah satu keluarga saya tersebut belum menerima kalau meminjam di bank itu, belum terima kalau meminjam di bank itu riba. Dan saya pernah temukan kajian Ustaz uang halal, tapi pelakunya berdosa karena membayar bunga dan memberi makan riba. Yang lebih jelasnya saya ingin tanyakan, jadi keluarga saya memiliki usaha penggilingan padi, Ustaz. Jadi sertifikatnya dijadikan agunan atau jaminan untuk peminjaman uang di bank. Lalu apakah keluarga saya masih boleh untuk memanfaatkan usaha penggilingan padi tersebut karena itu merupakan mata pencarian keluarga saya? Jazakallahu khairan. Baik. Pertama, kaitannya dengan agunan ya. Untuk kemudian mendapatkan utang riba. Dan tadi di sini dia misalkan kilang padi. Utang riba itu misalkan anggap dia 100 juta plus 10 juta. Bunganya. Oke. Pertama kalau kita kaitannya nanti dengan dakwah gitu ya. Mendakwahkan kepada keluarga, mendakwahkan kepada orang lain gitu. Memang kita tidak bisa maksa dan kita tidak punya kuasa gitu ya. Kita hanya bisa menyampaikan dengan cara-cara yang baik sembari kita mendoakan. Adapun hidayah memang di tangan Allah Azza wa Jal. Ya, itu kaitannya dengan dakwah. Dan kita memang harus harus sabar dan banyak berdoa. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan kilang padi. Yang kemudian dia misalkan dapat dari utangan. Secara prinsip memang yang 100 juta ini dia tidak apa-apa. Dan dia halal. Ya. Dan kemudian yang 10 juta itu yang menjadi bunganya itu yang jadi masalah. Kalau kemudian misalkan kita punya aset kilang padi dan seterusnya dan itu dibeli dari uang riba atau uang dari hasil utangan yang situ mengandung riba. Secara prinsip ini tidak apa-apa sebenarnya. Dan dia secara zat halal dan kemudian dibeli dengan cara tadi uang yang 100 juta itu tidak apa-apa. Halal dia gitu kan. Cuman nanti kaitannya dengan taubat. Ya, kaitannya dengan taubat. Ketika kita tahu ya itu adalah sesuatu yang haram. Mungkin di awal kita nggak tahu. Pada saat utang, kita nggak tahu. Kita nggak dosa karena ketidaktahuan kita. Tapi setelah jalan, kemudian akhirnya kita tahu, ini harus di-cut. Putuskan semua utang yang kaitannya dengan riba. Gitu kan. Nah, cuman masalahnya tadi, kita di sini misalkan posisinya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa itu artinya kita tidak punya power sama sekali di kilang padi itu. Nah, kita ngomong pun tidak didengar gitu ya. Kita kemudian merajuk, kemudian kita boikot, tidak ada efek gitu. Ya sudah, kita akan dakwah sesuai kemampuan kita dan kilang padi itu usahanya halal. Dan kemudian zatnya halal, tidak apa-apa. Boleh gitu ya. Adapun masalah nanti kaitannya dengan ini, itu pihak otoritas yang terkait yang bertanggung jawab. Itu ya. Tapi kalau kemudian posisi kita, gitu ya, posisi kita itu adalah siapa-siapa. Siapa-siapa itu artinya punya power. Punya power itu kalau kita bilang A, orang yang tadi bilang B ada kemungkinan akan bergeser jadi A. Jadi kita punya suara di situ. Kalau ini tidak boleh kita diam, ya. Maksudnya tidak boleh kita kemudian tetap setuju di situ. Kita harus ambil sikap. Apa? Karena kalau kita diam dan kita tidak ambil sikap, itu ada unsur ta'awun. Kita akan membantu orang untuk stay lebih lama dalam dosa. Sehingga dia akhirnya lambat taubat. Dan lambat taubatnya dia itu ada pengaruh kontribusi dari kita. Kita ikut berdosa. Ya, jadi dilihat posisi kita, kalau memang di situ kita punya suara, di situ kita punya power, kita bisa melakukan tindakan perubahan, kita wajib lakukan dan cut dia, putuskan akad tadi. Tapi kalau kemudian posisi kita nggak ada siapa-siapa di situ, kita nggak didengar dan seterusnya, sudah, kita hanya bisa mendakwahkan semampu yang kita bisa saja. Dan tadi ya posisinya halal dia, kalau dari sisi halalnya halal gitu. Cuman kan kita nanti bicara tentang dosanya tadi, gitu ya. Nah, karena dia kalau belum di-cut, belum diputus, ya akan lanjut terus gitu loh. Dosa itu akan masih ada. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bisa ditangkap poinnya. Kita akhiri pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.